Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in mudan. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa huwa alladzi ja'ala dhulumati wan nur. Wahada nasa ila siratal mustaqim. Wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa arsala alim. Alladzi ya'lamu sirra wal alam. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna. Wa syahidu an la ilaha illallah wa rasuluhu alladzi ja'a bil haqqi wa dinil qayyim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Amma ba'du, faya ibadullah ikhwan fiddin rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda atqakum innallaha khabirun alim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, situasi di negeri kita sekarang lumayan. Lumayannya hangat. Kalau hangat itu ada gerak. Tapi situasi hangat di Indonesia sekarang ini hangatnya menyengat. Karena macam-macam golongan, suku yang sekian banyak di negeri ini, agama yang bermacam-macam, dari agama yang kuno dulu dari Yahudi, Nasoro sampai Islam, sampai aliran kepercayaan, sampai macam-macam lagi, banyak. Di negeri ini numpuk semua manusia itu. Lalu ingin bersatu. Nah, karena kalau masing-masing berpikir, kelompok ini berpikir begini, manusia namanya. Tapi sekelompok ini lagi berpikir, lain lagi pikiran namanya manusia. 10 orang pendapat itu bisa 15. Dan banyak pikiran manusia. Lalu bagaimana mempersatukan umat yang banyak ini? Lalu ribut karena penafsirannya ini, yang membela Ahok dengan tafsirnya macam-macam dan menolak Ahok tafsir juga macam-macam. Namanya pikiran manusia. Jadi sekarang itu terungkap. Tapi terungkap ini arahnya lalu sampai kepada ada istilah bela Islam. Istilahnya, entah benar atau tidak, yang penting bela Islam, begitu. Sementara yang bela Ahok juga ada yang Islam, yang anti Ahok juga ada yang Islam juga, yang bela Ahok juga ada yang kafir, yang anti Ahok juga ada yang kafir juga. Namanya pikiran manusia. Sementara kehidupan bangsa di negeri ini, kalau tentang kemaksiatan nggak pernah selesai. Kalau penjara, kalau tahun yang lalu itu 100 orang, tahun depannya 200, tahun depannya 300, tahun depannya 400, tahun depannya 500, sampai ribuan. Jadi dari penjara 10 kali 10 meter jadi 100 kali 100 meter. Tidak ada penjara di depannya 1000, tahun depan jadi 900, tahun depan jadi 700, enggak ada. Naik terus. Sebab apa? Sebab mau diatur oleh manusia. Akhirnya di mana-mana di masyarakat hancur. Maka narkoba nggak bisa dihindari, penggede-penggedenya korupsi nggak bisa dihabiskan, penipu-penipu politiknya tambah banyak, yang jujurnya tersempit-sempit, pokoknya pikiran manusia. Maka kerusakan di segala segi di negeri kita ini, ekonomi umat yang paling banyak justru paling lemah ekonominya. Kenapa? Karena perjalanan politik ekonominya dipikir oleh manusia. Jadi tidak ada keadilan. Inilah keadaan sekarang. Dan sekarang terungkap secara jelas sampai ke pelosok-pelosok. Jadi yang tenar sekali anti Ahok dan bela Ahok. Nah, ini mungkinkah kita ini mendapat ketenteraman seperti yang dikehendaki oleh bangsa yang ada di negeri ini dengan Pancasila UUD 45. Itu kan pikiran manusia. Pancasila itu hasil daripada pendapat Soekarno dan teman-temannya, kemudian UUD 45 dari musyawarah-musyawarah manusia, kemudian KUHP dari aturan-aturannya orang kafir dari zaman Belanda juga dirubah-rubah, pokoknya semuanya itu pikiran manusia. Maka kerusakan ini dengan pikiran manusia tepat, karena manusia itu bermacam-macam, otaknya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda, jadi tidak mungkin disatukan manusia. Maka kerusakan ini disebutkan oleh Allah karena kerjaan manusia. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Supaya apa? Liudzikahum ba'dalladzi amiru la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un ujungnya. Kenapa jadi kerusakan tambah banyak ini? Biar mereka merasakan susah, siksanya. Kalau-kalau mau bertobat. Itu harapan yang kita dengar dari ayat itu. Orang beriman mengharapkan orang-orang yang lagi rusak ini bisa bertobat dari kerjaan-kerjaannya yang sudah pusing dengan kenyataan yang ada. Sehingga sekarang itu isunya macam-macam, isu PKI lah, isu Cinaisme lah, itu macam-macam lah. Berapa ratus suku di negeri ini, dari Cina sampai Arab, sampai Padang, sampai Madura, sampai Jawa, sampai Solok, sampai banyak sekali. Bisa gak disatukan dengan pikiran manusia itu yang berbeda-beda? Tidak mungkin. Apalagi cuma dengan pasal-pasal KUHP Islam. Dengan KUHP mana bisa Islam itu dengan Quran dan Sunnah? Tidak ada Islam dengan KUHP itu. Maka kekeliruan besar umat Islam pada umumnya di negeri ini mau menyelesaikan kepentingan Islam dengan aturan manusia, bukan dengan aturan Al-Quran. Maka kata Allah, nanti kalau manusia itu berkarya tidak pakai Al-Quran dan Sunnah, dia pasti terjadi kerusakan baik di laut maupun di daratan maupun di lautan. Nah, kalau terjadi kerusakan itu nanti, mau enggak mereka bertobat? Karena merasakan sengsaranya. Maka sekarang bangsa kita ini sengsara. Yang kecil tidak mendapat keadilan, yang zalim semau-mau dia, yang korupsi kantongnya kembung, yang kempes kantongnya setengah mati mau cari hariannya setengah mati. Pokoknya kacau, hutannya hancur, daerah-daerah kotor, panu semua, narkoba-narkoba jalan. Apa itu prostitusi tidak berhenti, orang buang anak banyak, orang yang pokoknya tidak beres. Apa mungkin manusia yang banyak pikiran itu bisa mempersatukan manusia dengan istilah ketuhanan yang maha esa tanpa ada aturan Allah? Itu cerita bohong. Oleh karena itu, jalan keluarnya harus kembali kepada pencipta alam ini. Jadi Allah yang menciptakan suku Madura, Allah yang menciptakan suku Jawa, Allah yang menciptakan suku Inggris, Allah yang menciptakan suku Indonesia, ada Allah yang menciptakan suku Cina, Allah yang menciptakan suku Jepang, bisa disatukan dengan ajaran Allah. Allah menciptakan agama Kristen, Allah yang mengutus Nabi ke Yahudi, Allah mengutus Nabi ke Nasoro, Kitab, Taurat, Zabur, Injil, Allah mengutus Islam. Itu ajaran Allah. Kalau semuanya kembali kepada ajaran Tuhannya, pasti aman. Sebab semua ajaran agama ini tidak menghendaki kejelekan. Semua agama melarang pencuri. Semua agama tidak boleh menganiaya orang lain. Kalau kembali kepada ajaran agamanya masing-masing, pasti jadi bagus. Kalau kembali ke ajaran manusia, apapun namanya mesti rusak. Pasti itu. Sebab Allah sudah bilang, kalau kerjaan manusia dengan akal manusia pasti dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Jangan kriya-kriya manusia itu. Kalau saya diumumkan karena Islam ini dari zaman Nabi Adam tidak sempurna. Nabi Nuh tidak sempurna, Nabi Ibrahim tidak sempurna, Nabi Musa tidak sempurna, Nabi Isa tidak sempurna. Sempurnanya Islam ini itu dari Allah semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau pakai Islam kena semua. Maka orang Kristen jadi merdeka, orang Yahudi jadi merdeka, dia boleh dengan ajaran Yahudinya, orang kafir harus percaya dengan ajaran pemerintahannya. Menurut keyakinan dia bebas, tidak paksa lah ikhlas fiddin. Kan enak. Kenapa kita tidak mau pakai ajaran Islam untuk mengatur umat? Kok pakai ajaran Belanda lah, campur Inggris lah, campur Jerman lah. Ini bodoh betul kita sebagai orang yang beriman. Alangkah bodohnya kita yang punya Quran, ajaran Allah yang menciptakan daratan, yang menciptakan lautan, yang menciptakan isinya semua dunia. Ada aturannya yang paling bijak, yang maha adil. Kita tidak pakai, pakai aturan KUHP. Sehingga ada yang kiai bilang, kita sudah sepakat tidak pakai hukum Al-Qur'an, tidak pakai hukum Allah. Ngeri banget kerjaan itu, ucapan itu. Pojoknya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa benar kalau dengan Islam. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kalau di, dengan ajarannya golongan masing-masing, wakilnya masing-masing, 100 golongan masing-masing bermusyawarah 100 golongan dengan pikirannya masing-masing, enggak bisa satu. Tapi dengan aturan Allah Bhinneka Tunggal Ika jadi mantap. Jadi hanya kita bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika ke depan ini dengan Islam. Tidak mungkin dengan yang lain. Sebab tidak ada yang lebih bijak dari Allah. Kita beli mobil saja kalau ada aturan Jepang gitu. Mobil ini cara meliharanya gini-gini kata pabriknya. Kita enggak mau pakai. Sekali-kali kalau mesinnya panas ya kasih es lah. Enggak usah ikut aturan pabriknya. Yang bikin enggak usah kita ikut, buat aturan pabriknya itu buat. Jadi kita sekali-kali kalau di panas kasih es lah, cepat selesai. Mobilnya rusak, yang belinya rugi, penumpangnya demonstrasi. Supirnya kena terpelek. Ya karena pikiran manusia kan. Nah, maka tidak ada jalan Bhinneka Tunggal Ika mempertahannya kecuali dengan Islam. Islam dari zaman Nabi Adam itu sampai zaman Nabi Muhammad sempurna. Jadi semuanya ada di dalam itu, di dalam Islam itu. Yang Kristen mau tidak berjilbab, iyalah namanya orang Kristen enggak wajib berjilbab, enggak usah berjilbab. Kan bebas saja. Oh dia mau ke gereja hari Ahad, kok gila ke gereja? Tidak ada urusan, tenang saja kan? Tapi kalau pakai aturan manusia, mulai jengkel lah ini loh. Apalagi politik ini tidak ada, politik itu jujur tuh nggak ada, bohong ini. Kalau orang politik jujur, tidak bakal menang pejamat. Jadi orang politik itu ada para pembohong. Orang politik itu tidak ada, orang politik jujur itu nggak ada. Sak presidennya nggak bisa kalau jujur tuh hancur dia. DPR tak apa tah. Kalau politik mesti bohong. Kalau sudah top-topnya hebat bohong disebut diplomat. Itu pembohong topnya itu. Jadi iya, kalau pembohong biasanya itu di politik-politik itulah. Tapi kalau sudah top mbahnya pembohong itu disebut diplomat. Diplomat ulung. Iya, diplomat ulung. Pintar berbohong. Itulah politik. Masa dengan itu kita mau mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika? Kan dengan Islam bagus, tidak ada yang dirugikan. Orang Kristen bebas lakum dinukum mulyadin. Bukan cuma toleransi. Toleransi itu merusak agama. Karena kita berkumpul dengan para peminum, oh kami halal ini minum khamr ini, kata orang Kristen. Inti kan sebangsa dan kita kebetulan inti hadir di sini. Oh tapi saya haram, tidak boleh. Ya toleransi kalau sudah satu botol ya satu teguk jadilah. Toleransi namanya. Jadi toleransi itu merusak agama. Karena pernah pakai Islam, pakai bahasa Indonesia toleransi. Kalau pakai bahasanya Quran, merdeka kamu, minum sebanyak-banyaknya kamu. Dan kamu juga senang, jangan kamu minum sebab kamu mengharapkannya. Yang itu kamu minum sebanyak-banyak sebab kamu senang. Kan enak itu. Kok enggak mau pakai Islam loh bangsa kita ini. Yang TNI-nya, yang Polri-nya, yang menterinya. Padahal banyak yang Islam. Ada sekarang ribut. Cuma ributnya bela anti Ahok. Mana surganya Ahok itu. Dibela Ahok ke panti Ahok. Enggak ada urusan. Dibawa ke Islam. Tapi KUHP bukan Quran. Mana ada surga KUHP? Coba baca KUHP itu berapa ratus halaman KUHP, pasalnya junto-junto baca. Enggak ada surganya. Sedikit pun enggak ada bicara surganya di situ. Kok kita mau pakai itu loh? Bela Islam dengan KUHP lewat pikiran politik lagi, pikiran pembohong-pembohong tadi. Itu lewat Allah kan asik itu. Inilah maka kalau sudah sampai ini lagi goyang-goyang ini. Maka kita bulan Ramadan yang lalu kita sudah atas rahmat Allah, mudah-mudahan kita sudah sebarkan nasihat dan himbauan. Anda mau membela bangsa dan negara untuk masuk neraka jahanam, atau Anda membela bangsa negara masuk surga dengan cara memperlakukan hukum Allah Rasulnya. Kita sudah sebut kepada non-muslim, kita sudah umumkan kalian merdeka. Sudah selesai kita punya kerjaan kan? Betul enggak seperti yang dibaca tadi? Ya alladzina amanu asqaltum al-ard. Bagaimana? Arud itu bihayatud dunya minal akhirah wa ma matal hatibnya fil akhirati illa qalil. Ini kira-kira yang dibaca tadi ini kalau ini lagi jajarannya ada kesempatan diberikan Allah, sebab tidak ada suatu yang kebetulan dunia ini. Sudah diatur Allah. Enggak ada yang kebetulan. Umat Islam itu bukan cuma ayat Maidah 51 yang melarang memilih pemimpin Kristen, banyak di surat lain, banyak surat Al-Imran ada, di surat Al-Mutahana ada, surat banyak di surat As-Saba ada, banyaklah surat tidak boleh pemimpin-pemimpin yang non Islam itu sebagai pemimpin Muslim. Apapun tafsirannya, pokoknya prinsipnya itu sudah titik. Ulama manapun sudah banyak, tapi ini di Maidah itu 50 itu dipertanyakan oleh Allah 200-an tahun yang lewat, apa kalian mau pada hukum jahiliyah itu, hukum pikiran-pikiran manusia itu yang kamu pakai, bukan hukum Allah. Katanya Allah di atasnya itu, kenapa kamu ikut nafsunya manusia, kendak kamu berhukum dengan al-haq ini, wanzalna kitab ilaika bilhaqi litahkuma bainas, kenapa enggak pakai itu? Kan sudah ada di atasnya lagi tidur 90. Apa kalian mau dapat siksa? Enggak dikubri semua Islam. Jadi umat Islam ini sudah berapa ratus tahun dari zaman Belanda itu menghina Al-Quran dan hadis. Karena diancam, apa kamu mau kepada hukum selain hukum Allah kalau kamu beriman? Enggak digubris-gubris. 50-nya kan di atasnya juga begitu. Telah kuturunkan Alkitab supaya kamu berhukum dengan kitab itu. Dan lolat tapi awal apa ahwahum, jangan kami ikut hawa nafsu mereka. Kita juga tidak gubris berapa dari bapak kita kan? Dari nenek kita juga tidak gubris. Akhirnya Allah utus Al-Maidah 51, enggak diutus yang Al-Imran, enggak diutus Al-Mutahana, enggak diutus yang lain, diutus Al-Maidah 51 biar dibaca orang atasnya dan bawahnya sami mawon. Jadi yang atas jadi caci maki oleh Allah, artinya Allah mengancamnya akan dapat azab karena tidak pakai apa yang diturunkan Allah. Jelas itu ayat. Bahkan atas 47-nya lagi, kalau kamu tidak berhukum dengan hukum Allah itu fasik kamu. Bahkan atasnya lagi doa kafir, dolim, fasik lagi atasnya lagi. Susunan Al-Maidah itu tidak digubris-gubris dari bah kita itu. Termasuk presiden, apalagi presiden sekarang yang enggak ngerti lagi. Mungkin top-topnya diutus oleh Allah Ahok untuk 51-nya biar kebaca lagi bawahnya. Bukan diutus yang di sana di Al-Imran-nya atau tempat lainnya. Ini bukan yang kebetulan. Tinggal kita yang paham ini bagaimana. Mau ikut 51 tidak pakai hukum apa yang diturunkan Allah? Apa pakai apa? Mau ikut yang Ahok? Yang mana mau diikut? Kita tidak punya tempat jadinya kan. Yang kita mau ikut itu tadi. Jangan sampai kita melanggar 50. Jangan juga sampai melanggar 51. Itu yang kita mau ikut. Nah kalau begitu ya, kalau wajah hidup bisa bilang tidak apa tadi itu, apa kalian berat dengan bumi ini? Padahal hidup dunia ini enggak ada apa-apanya, enggak ada guna-gunanya kalau bukan untuk surga. kita takut menjadi pengecut, matinya takut pakai mati juga pada waktunya. Kita menjadi pemberani, pemberani, berani kayak apapun, mati pada waktunya juga, enggak cepat matinya, pada waktunya juga. Jadi tidak ada guna-gunanya takut mati itu. Kenapa sakol sakol itu berarti aruri itu berhayat di dunia? Maka atasnya bilang jahidu bi amwalikum anfusikum. Jadi harus berjuang dengan harta nyawa. Nah, sekarang kesempatan kita tidak ikut kepada apa hukumul jahiliyah yabghun, kita tidak ikut. Tidak ikut juga walata tahdzul yahuda wan nasara, tidak ikut ikut. Jadi yang mana? Nah, yang ikut nasihat dan itu himbauan itu. Mesti Allah kasih jalan ke sana. Tapi kalau kita dari sekarang cuman pengen tahu selesai, disuruh korban gak mau, maka sebelum ditulis itu konsep itu dulu, belum baru saya tulis tangan, belum dicetak, sudah saya sarankan kepada peserta musyawarah, kepada yang hadir musyawarah itu, ini dicetak berjuta-juta. Bukan karena saya tahu akan terjadi begini, enggak. Udah memang begitulah keputusan Allah, enggak ada yang kebetulan. Ternyata, nah, ini kesempatan ini. Jadi kita kan mau berjuang, mau cari amal. Belum lagi nyabung nyawa, baru nyabung duit, nyabung tenaga, nyabung pikiran. Padahal bila perlu nyawa juga disabung, enggak disabung juga mati itu. Apa sih dunia ini yang kaya makan kenyang berak, ngantuk tidur, yang miskin makan kenyang berak, apa yang kaya makan apa telur unta gitu, yang miskin telur ayam berak, kenyang berak, sama juga, tidak ada beda-bedanya, asal makan kenyang berhenti berak, asal ngantuk tidur, miskin kaya itulah hidup dunia, abis-abisan kita kejar itu hasilnya ada lebih-lebih. Lah kalau akhirat surga, nah kalau ada dunia ini kalau bukan untuk surga enggak ada guna-gunanya kecuali sekedar untuk itu, makan kenyang berak, ngantuk anu punya cewek kawin sama ada binatang-binatang itu kan enggak ada guna-gunanya. Maka di dunia itu kejarlah oleh dunia, bukan carilah dunia sebanyak-banyaknya, bukan, gunakanlah dunia itu untuk ibadah sepanjang hidupmu. Nah, ibadah itu mempraktikkan Islam itu. Bukan mengomongkan Islam, ibadah itu mempraktekkan Islam. Kalau ngomong tok kabur waktan indallah ngomong tok. Nah, inilah kita, dan jangan takut yang sedikit. Katanya tadi yang dibaca tadi itu isma fil ghor, kata sasuhu bilang apa itu? La tahzan innallaha ma'ana. Udah. Gampang itu dunia itu, yang penting serius yang ada itu, yang dua itu serius. Apalagi kita yang 200 semua kan, yang juga serius. Kalau serius ada Allah, innallaha ma'ana. Jangan susah. Sampai si anu apa utusan ke Polda kemarin sudah, kita kejar-kejar taat sama aturan Pancasila UUD 45. Surganya di balik kubur di mana? Ada enggak surganya? Ya. Ya, siapa yang bisa jawab? Ada enggak surga Pancasila UUD 45 balik kubur? Saya sudah bilang sama utusan Kapolda itu tiga orang. Saya sudah bilang sama tentara Kodim. Kalau Allah Akbar hukum Allah tinjau-injau ketemu surga apa yang masuk neraka? Kenapa enggak bilang DPR MPR Akbar? Sudah saya ngomong. Ini bukan ceritanya, sudah dia ngomong. Mabes sana sudah saya kasih tahu. Islam kalau mau. Nah, jadi mau apa lagi ini? Ini kan satu kesempatan. Jadi kita ya tidak perlu khawatir apa-apa yang terjadi. Eh, itu sudah Allah sudah atur semua. Jadi tidak ada guna-gunanya dunia ini. Kalau mati masuk neraka, aduh apa gunanya? Cuma makan tiga piring, baju selapis istilah. Sudah miskin kaya itulah hidup dunia itu. Ya untuk herat itu sakurat mawazinuhu fahuwa fi isatir radia khafat mawazinuhu ya jelata, hanya itu saja gunanya dunia ini. Jadi ku semua dunia ini kita akan memanfaatkan untuk surga. Kalau untuk dunia waduh itu sudah sak kucing-kucing sama juga, makan kenyang berak juga kucing, punya cewek kawin juga kucing, nah sama sak cacing-cacing juga begitu. Jadi harus taat kepada penciptanya yang membuatnya itu. Dan semua kejadian ini dengan orang yang ada di dalam alam semesta ini, itu semua ciptaan Allah, sak pohonnya, sak ulatnya. Jadi kalau dengan Islam, cacingnya mendapat rahmat, harimaunya juga dapat rahmat, orang kafir juga dapat tenang hidupnya. Bahkan sejarah di zaman Khalifah Umar itu, Roma setelah dikuasai, oh kita lebih senang dikuasai sama Muslim daripada sama teman kita sendiri, katanya. Sebab dia pakai aturan temannya, yang satu tidak setuju, yang satu setuju, ribut dengan Khalifah Umar, dengan Islam tenang. Oh Anda ya bayar pajak saja seperti biasa menurut kemampuan, di daftar selesai, bebas, enak itu. Kalau negeri ini mau berpikir sejenak aja begitu, beres sudah itu, aman. Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan dengan langsung akibatnya mengamankan seluruh orang yang ada, mau kafir dia, mau beriman pun aman jadinya. Tapi kalau dengan aturan manusia ya seperti sekarang ini, narkoba aja gak bisa dihadapi, maling tanpa banyak, rampok juga gitu, pembunuh juga jalan, penipu apalagi, gak bisa diamankan. Zaharul fasadu fil bari wal bari fasabati dinas. Allah udah bilang. Nah berarti nanti barangkali dengan kenyataan-kenyataan ini, nanti ada jalan tobatnya orang. Lalahum yarji'un. Kalau kita tidak punya, ya rezeki itu sudah diatur Allah, tidak usah diusahakan. Mana mau datang itu air ke mulut, ke bibir kita tidak bakal datang. Kalau kita tidak ada usaha, nah usaha kita itu menurut kemungkinan lain kali pol nafsan illa usaha. Kalau kita harus perang, ya kalau itu kemungkinannya perang. Kalau bukan itu kemungkinan, jangan cari perang, jangan. Kemungkinan yang ada itu kita lakukan. Nah, ini kan lagi licin-licin jalan nih, goyang-goyang, pintunya lagi geder-geder belum terbuka. Gergor. Sekali dobrak terbuka, nah. Jangan sampai kita tidak punya pengorbanan. Kita harus siap juga, bukan terus apa, tidak peduli, tidak bisa. Sebab yang mewakili Islam itu sebenarnya orang yang betul-betul tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Itu orang lahir Allah itu dari zaman Nabi Adam. Jadi kalau orang Kristen mentaati kitabnya, walaupun tidak sempurna, jadilah, tapi sudah bagus. Orang Islam mentaati kitabnya yang sempurna. Mana yang tidak ada kitab lain, di kitab sempurna itu kita cari. Sebab itu ajaran Allah, siapa yang bisa bantah kebijaksanaannya, keadilannya, kesempurnaannya, tidak ada yang bisa bantah. Ini yang harus kita terapkan ke pikirannya umat Islam itu utama. Bahkan ke orang Kristen juga perlu dikasih itu nasihat itu. Karena sana ada tulisan kepada non muslim merdeka. Ada. Jadi nah itu yang kita sekarang sibuk. Nah, kalau situasinya menghendaki kita berantem. Kan gitu. Jihad kita. Jangan asal tularan nih. Kalau enggak ya, tapi di pikiran, tapi walau alam kita tidak tahu rahasia Allah. Tapi kalau di pikiran saya, khilafah ala minhajin nubuwwah. Khilafah itu ala minhajin nubuwwah mesti betul Nabi. Dulu itu setelah membuat maklumat disampaikan kepada teman-teman yang dekat, belum keluar. Itu 3 tahun kemudian disebarkan ke seluruh dunia melalui Kongres Para Mujahid. 3 tahun sebelumnya itu hanya tersebar ke teman-teman, ke warga-warga pejuang-pejuang itu, NII dulu. Tersebar ada maklumat itu ke Sumbawa, ke sini, keluar-keluar enggak. Begitu 3 tahun dari situ turun Fasdak Bima Umar Waluddin. Kita umumkan ke seluruh dunia, ke seluruh dunia tahun 2000. Siapa yang ngatur itu kan saya tidak membayangkan itu. Tapi kalau alim yang hajar nubuannya begitu, diumumkan kenabian 3 tahun kemudian turun ayat pas sedak Bima Umar diumumkan, apa yang terjadi? Kurang ajar Muhammad. Jadi saya orang Malaysia 2, orang Malaysia itu paksa beat, saya sudah beat di Filipina. Tapi tidak, itu cuma negara Islam, belum khilafah. Jadi saya dipaksa, saya minta DPR. Orang dua itu, dari Singapura satu, dari Malaysia satu. Anak buahnya Filipina itu. Waktu udah 2000 itu. Ustaz, nanti pokoknya biaya keliling dunia ini sebagai khalifah, kita sebarin, kami bertanggung jawab semua keuangan. Pokoknya kami tanggung jawab. Siap saja. Kami minta biaya. Ini pikir-pikir dulu sebenarnya. Karena dia sampai dua hari, hari keduanya, ya saya pikir dari sungguh-sungguh dia ya sudah biar. Sudah biar, karena mereka ahli ini komputer ya. Apa sekarang itu disebarkan ke seluruh dunia. Amerika yang pertama marah. Yang pertama marah Amerika dan Australia. Jadi Nabi dulu begitu diumumkan langsung ada yang marah. Orang kafir, orang jahilnya marah kan. Abu Lahab tapi namanya. Nah itu Abu Lahabnya. Yang pertama marah kan orang Indonesia, diumumkan Indonesia, tapi yang marah itu Abu Lahab di sana dia berikan. Akhirnya apa? Setelah beat, besoknya mau terakhir, Pak Ustaz jangan banyak-banyak keluar. Di rumah aja. Lu kemarin lain ceritanya. Sekarang gara-gara diumumkan ke dunia kan, pas sedang bertemu. Oh begitu sih, Bang. Iya, Ustaz di rumah-rumah aja biar kami aja yang keliling. Sebab riskan. Lu kenapa riskan? Ya ini Amerika langsung marah menangkap Australia, wartawan ribut. Saya bilang, nah itu kan begitulah dulu begitu pertama mengumumkannya rame yang jahiliyah memang bukan yang Islam. Nah sudah berjalan gitu, cari tahu-tahu lama-lama lagi dari sebelum itu ada. Kalau pagi-pagi siapa yang dapat hiburan semalam? Kalau bersolat subuh, siapa yang dapat hiburan semalam? Saya Ustaz di dalam penjara ini. Silakan bersolat subuh, siapa hiburan semalam? Maksud siapa yang mimpi? Saya Ustaz, maju sini, maju. Mimpi itu Nabi itu sudah meninggal, dibawa dari Mekah sana dengan pesawat. Pesawat itu kaca, Nabi yang geletak dengan kain kapannya di tengah itu dikelilingi sama khalifah. Terus, ya terus turun di negeri ini ya. Terus bagaimana? Ya tahu-tahu begitu turun, Nabi itu masih mati. Tahu-tahu bangun. Lalu Nabi bilang, saya ini sudah mati, tapi saya sekarang hidup lagi di sini. Gitu. Bangun nggak? Mayat saya, kata Nabi itu. Saya bilang, enggak ya, sudah harum kan gitu. Di mana turunnya itu? Saya bilang, apa di Lampung? Pokoknya di Indonesia ini kan gitu. Enggak tahu di mana, pokoknya di negeri ini. Dikirimin khalifah itu. Jadi karena saya ingat Rasulullah itu suka makan keju gitu. Jadi saya bangun mau ambil keju. Itu saya terbangun, waduh, pokoknya doa dulu. Saya bilang itu sama Rasulullah. Tapi itu kan isyarat-isyarat. Artinya isyarat. Memang Indonesia tepat. Maka kita bilang dulu di Koran Sindo itu bahwa Indonesia ini adalah pusat kehidupan dunia. Kita sudah bilang berapa setengah tahun yang lewat itu. Walaupun geger juga dengan kalimat itu kan. Nah itu artinya harus siap. Ada kesungguhan. Jangan tenang-tenang kayak gak tahu apa-apa. Jangan. Nanti ayat itu di Al-Maidah itu ayat ke bawahnya itu jahiduna fisabilillah, kalau sudah murtad dari kalian itu nanti akan diutus oleh jahiduna fisabilillah la yakhafuna law matalaim, yang punya sifatnya azilatan al-mu'min aizatin al-kafirin. Ya itu rentetan Al-Maidah itu sampai kepada keputusannya innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu sampai ke situ. Ya tapi bukan dengan nonton diam-diam, apa pengorbanan kita di situ. Nah, itu tadi. Sob, semua yang sudah dijanjikan Allah, yang ditanya Allah bukan janjinya dia itu sudah benar apa tidak. Enggak ditanya itu. Kamu menjemput janji Allah itu apa yang kamu lakukan itu? Yang ditanya itu kita, kerjaan kita. Nah kerjaan kita itu nanti bukan kerjaan yang ditimbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu pahala kerjaan itu. belum tentu kalau orang perang pahalanya lebih besar daripada orang tidak perang, belum tentu menurut niatnya. Pahala amal itu niatnya. Jadi kalau orang menyumbang 1 juta menyumbang 100 ribu, belum tentu yang lebih besar 1 juta menurut niatnya. Sebab yang ditimbang bukan kerjaannya, tapi pahala kerjaan. Nah, amal itu adalah amal lebih niat, nilainya di niat. Jadi walaupun kecil, sementara karena situasinya butuh yang kecil, ya kita yang kecil kita sadarin. Kalau butuh yang besar kita sadarin. Tapi kalau absen ya gak jadi, apalagi gak kepikir. Jadi disiplin, disiplin itu ketetapan din, bukan ketetapan manusia. Disiplin di dalam struktural itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka disuruh ada ketetapan, ketetapan wajib, setiap orang wajib begini, bapak sholat. Itu maksudnya supaya disiplin. Waktunya ditentukan, syarat rukunnya ditentukan, harus begini, harus begitu, enggak boleh begini, enggak boleh. Itu supaya disiplin. Saum, saum itu begini, lahir batinnya harus begini, anu begini, anu caranya. Itu maksudnya supaya diajar disiplin. Ya mutlak-mutlak itu maksudnya kita itu dipaksa untuk menjadi orang yang disiplin. Maka di struktural ini bukan orang yang mengikuti Nabi, bukan khalifah seperti Nabi, bukan. Struktural kekhalifahan itu seperti kenabian, kepimpin kenabian itu. Bukan khalifah seperti Nabi, bukan. Jadi kalau ada ketetapan struktural, itu harus seperti ketetapan di zaman Nabi itu, sahabat ikut. Walaupun istrinya harus ditendang atau pamannya harus dilawan, ikut ketetapan Nabi, itu namanya disiplin. Nah, saya perhatikan nih, yang kadang-kadang yang struktural biasa yang merokok ada, kadang-kadang yang di yang apa yang mesti memeriksa itu harus somelia, kadang-kadang tidak, kadang-kadang yang tidak ada kwitansi, kadang-kadang biasa, pokoknya belum ada yang kelihatan disiplin gitu. Yang ribat berapa hari dikosong-kosong, begitu hujan nggak ribat, apalagi mau dapat peluru, hujannya hilang tanggung jawabnya, baru hujan berapa itu kosong, mana ribatnya kosong. Kadang-kadang orang dekat sini mobil arah sih nggak hadir, apalagi yang jauh ada maksudnya, ada apa kerjaan, mana kesanggupan korban itu, ngantuk aja nggak sanggup dikorbankan karena hujan, apalagi nyawanya satu. Cerita konyol itu mah. Ini kenyataan ini cerita ini. Keadaan luar kenyataan yang kita cerita tadi, kenyataan kita begini seperti itu. Mana mau nyambung? Jadi ini kesini kita lagi kesini kesini. Bukan jam, bukan mau pilih kesempatan. Bututin. Wuih, kemana itu? Nah, itu harus disiplin. Maka khilafah ala manhajin nubuwwah. Nah, lalu sudah gitu. Berapa pekan yang lewat? Saya tidak sengaja itu belum ada yang azan nih subuh-subuh anu YouTube itu. Tau-tau pas sekali colok ini anu Syekh apa itu saya sudah lupa namanya, mimpi dia ketemu sama Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, di belakang Rasulullah tuh banyak sekali orang, ada Syekhnya itu disebut di anu. Terus saya bertanya kepada Rasulullah. Itu baru beberapa pekan lewat, bulan inilah. Padahal saya tidak sengaja, colok-colok saja, mana yang keluar aja. Tahu-tahu itu nomor satu keluar. Saya bertanya kepada Rasulullah, itu banyak di belakang kau itu, Rasulullah itu siapa? Itu orang Indonesia. Sehingga berapa tahun yang lewat, ini kan baru sekarang, berapa tahun yang lewat sudah dia bikin pendidikan hanya menerima orang Indonesia. Dan saya menyatakan diri, ya Rasulullah saya cinta sama orang Indonesia. Mimpinya itu. Tuh. Masa itu kebetulan. Jadi kita ini jangan sampai yang sudah arahnya ke situ ini seperti disiplin latihan lebak putih. Saya tanya bagaimana? Ya kempes. Iya bagaimana? Tanya ribat, kempes. Tanya disiplin pengajian, kempes. 40 yang ngaji 8. Apa? 40 yang ngaji 8. Bagaimana struktural itu khilafah, bukan orangnya, bukan. Jadi kalau perintah struktural enggak ada tandingan, maut di situ, nyawa disabuk kalau struktural. Ini enggak yang pengin laut, 8 bulan banyak ikan, mancing dulu. Apaan maksud? Apa itu? Iya, kalau bukan kebutuhan struktural jadilah. Paman saya bilang, tolong saya sih perbaiki pintu rumah. Ya kalau menolong enggak pala, enggak menolong juga enggak berdosa. Tapi kalau perintah khalifah perbaiki rumah itu, enggak maksiat tuh. Nilainya kan begitu. Maka khilafah alat perbaiki rumah itu begitu. Jadi hiburannya karena dulu Nabi tidak mengambil alih kekuasaan orang kafir dengan senjata, tidak mengambil alih kekuasaan orang kafir untuk mendapatkan wilayah kekuasaan Islam, tidak dengan senjata. Itu nipuan gua. Jadi tidak boleh kita mengambil alih dengan senjata, tidak bisa, harus tidak dengan senjata. Kalau awalnya, sebab Madinah itu tidak asap golok, cukup naik kuda, kemana kuda mau jalan, jalan situ, kontak. Di mana berhenti, di situlah dia. Itulah Islam. Awalnya, Minhajun Nubuwwah begitu kalau awal. Tapi kalau sudah perjalanan ke depan, awalnya sudah ada, itu mesti ya perang. Enggak bisa enggak itu, enggak bisa. Kalau enggak itu sejarah enggak berulang. Itu sunatullah wala tajarru sunnatullah, tapi takdir pasti. Jadi pasti begitu. Nah, maka disiplinnya dari jauh-jauh. Masa mendadak-dadak bisa langsung kayak balik tangan disiplin itu? Enggak bisa. Kesalahan itu meningkat dengan latihan-latihan-latihan, aturan-aturan struktural itu. Apapun ketetapan struktural itu, bukan ketetapan pribadi. Ketetapan pribadi boleh ya, boleh tidak. Kalau ketetapan struktural begitu tidak, maksiat nilainya. Maksiat itu mengurangi turun rahmat Allah, kasih sayang Allah tertunda kepada orang maksiat. Maka dia tidak bisa tenang hidupnya. Tidak bisa mukmin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak bisa. Karena dia pakai maksiat. Nah, tidak dipaham itulah yang membuat kita santai-santai itu. Tidak sengaja, wah ini pengorbanan, mati pun jadi kalau bilang ini. Ini ketetapan struktural. Begitu baru jadi. Baru enak kita jalannya. Ya tapi ketetapan Allah kalau dibenangkan harus kedua orang menang saja. Cuman kan kita tidak punya andil. Apa artinya kita berjamaah wajib kan? Nah itu. Jadi mudah-mudahan kenyataan-kenyataan ini merupakan pelicin jalan nih. Goyang-goyang keadaannya. Semuanya mereka sudah meriakan Islam. Bilang Allah Akbar. Tidak ada yang luput Allah Akbarnya berpuluh-puluh kali. Sekali ketemuan tuh tidak kehitung Allah Akbarnya. Walaupun dengan KUHP juga, tapi Allah Akbar terus. Cuma kita tinggal ngelurusin dikit aja. Sampai kepikiran yang seperti yang kita terangkan itu jadi dengan sendirinya, tidak usah perang kita. Bineka Tunggal Ika tetap lebih terjamin daripada Bineka Tunggal Ika-nya KUHP. Terjamin Bineka Tunggal Ika-nya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada di situ semua beres. Panglima TNI, Panglima Polri itu ngerti itu, sudah anak buahnya bela Islam biar beres aman. Dan selesai. Tidak perlu lagi kita perang-perang. Nah, baru setelah itu menghadapi itu Rusia, Amerika. Ah, itu baru perang itu. Dan pasti sekarang aja mereka mau memulainya. Iya, sekarang ini mereka sudah siap-siap mau memulai, sebab Indonesia ini paling empuk pasaran. Kalau orang kafir itu yang dikejar dunia, bukan akhirat. Kalau dunia itu barang konsumen ini apa? Komoditi ini, bahan-bahan untuk kehidupan dunia itu yang dikejar. Namanya orang kafir itu ngejar dunia. Kalau orang iman ngejar akhirat. Kalau orang kafir ngejar dunia, itu sudah begitu sudah. Jadi dunia itu ya barang-barang dunia itu. Di Indonesia ini bicara rempah Indonesia paling banyak. Bicara minyak ada di Indonesia. Bicara uranium ada di Indonesia. Bicara pohon ada di Indonesia. Berarti hutan hebat di Indonesia. Bicara laut hebat di Indonesia. Bicara orang banyak. Pokoknya Indonesia itu bicara kayak Budi Pekerti menang Indonesia, bicara adat istiadat paling banyak di Indonesia, semuanya unggul Indonesia itu. Jadi menjadi rebutan semua buah ada di Indonesia itu. Nah, jadi Indonesia itu antara barat dan timur, dia di tengah. Yang barat sudah dijual, ngambil bagian, sudah beli-beli, sudah dijual ke orang barat. Yang timur juga RRT saja umatnya itu miliar. Mau dibuang kemana itu miliar? jadi buangnya ke negara-negara lain. Rusia sudah khawatir di peribiritan atau walau-walau. Semua orang Rusia supaya kembali ke kampungnya. Sebab ini akan terjadi peperangan. Maka isu-isunya sampai, wah ini mau perang dunia ketiga. Tapi tidak mendadak ke sana, mesti ada depan-depannya dulu. Jadi kita memang ya tidak ada gunanya hidup kalau tidak dengan Islam, tidak ada gunanya hidup. Apa gunanya coba? Dan andil kita dipertanyakan untuk itu. Andil kita. Nah, mudah-mudahan entah dengan tenaga, entah dengan pikiran, entah dengan kemampuan kita ya seadanya, tapi jangan sampai seperti apa ya? Enggak mau tahu, jangan. Disiplin itu harus dibuktikan. Dari yang sekecil-kecilnya ketetapan itu buktikan sekarang itu. Kalau sampai sebelum sampai kita mati kita sudah dapat. Kalau sampai ya kita jalan. Karena kita sudah punya keyakinan, harus yakin. Jadi tidak ya ala kadar tidak ada, takwa ala kadar itu tidak ada rumusnya. Takwa itu sungguh-sungguh, takwa ala kadar itu mana ada. Kalau makan ala kadarnya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Tapi kalau takwa masa ala kadarnya takwa. Tidak ada. Nah, inilah kita menghadapi depan ini. Nah, sekarang ada gembiranya. Karena memang kita tunggu-tunggu. Kita mencari jihad-jihad. Gimana kalau tidak ada? Kan ini sudah Allah utus ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini Indonesia benar-benar jadi pusat kehidupan ini dunia. Amin. Nah, dan kita benar-benar punya andil besar di bidang itu. Dan kita tidak ada orang takut mati itu. Sebab takut mati tidak ada gunanya, mati pada waktunya. Takut mati mikirin mau sarapan uduk. Mendingan takut mati, mendingan mati pas lagi membela kebenaran kan. Kan mati juga sama. Kecuali kalau mati bela kebenaran tanggal 10. Kalau mati mikirin nasi uduk tanggal 20 ya pilih yang nasi uduk. Tapi ini enggak, tetap tanggal 10 juga. Kalau tanggal 10 mantap kalau lebih nambah kurang. Ngapain mikirin itu? Yang dipikirin kita mati masuk surga masuk neraka. Nah itu boleh. Takut mati masuk neraka, mati masuk surga itu yang dicari memang. Kalau ada kesempatan sendiri berdua sama juga. Yang penting bela kebenaran masuk surga. Nah itu dia. Jadi kita memang warga hilafah itu para pemberani isinya, bukan pengecut. Maka saya suka bilang dari zaman dulu itu, kalau jadi pengecut enggak usah jadi warga hilafah. Enggak ada guna-gunanya. Dari dulu kan saya suka bilang itu. Karena ke sana kita punya arah itu. Nah, mudah-mudahan ya waktu ya. Ya, cukup sekian. Nah, kalau diterusin terus ceritanya enggak selesai-selesai. Jadi mudah-mudahan apa yang sampai ini menggugah kita punya apa kesiapannya mental fisik kita itu kita hadapi kenyataan, kita cocokkan dengan apa yang diperintahkan ayat sesuai dengan kenyataan itu. Semoga Allah memberi kemampuan ya kepada kita semua sehingga kita betul-betul dimudahkan Allah ke arah keridhaannya sehingga kita tergolong hamba Allah di dunia akhirat. Amin. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah saudara-saudara sekalian tausiah maulid yang telah disampaikan oleh Bapak, di mana pada poinnya itu ini adalah gambaran arah kita ke depan. Di antara poin-poin yang dapat kami sarikan di antara tausiah beliau, yang pertama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh beliau bahwa kerusakan di bumi ini disebabkan tidak lain karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Ini tidak lain karena manusia itu tidak taat kepada aturan-aturan dari sang penciptanya itu sendiri. Kemudian kesalahan umat Islam ini tidak lain karena mau menyelesaikan kerusakan dengan aturan-aturan manusia, bukan dengan aturan-aturan Islam itu sendiri atau dengan aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, mempersatukan umat Islam ini harus dengan aturan-aturan yang menciptakan manusia, bukan dengan aturan-aturan manusia itu sendiri. Maka mempersatukan Bihinika Tunggal Ika ini yaitu harus dengan dengan Islam, bermacam-macam suku dan lain sebagainya yang berada di Indonesia ini, khususnya ini tidak layak untuk dengan Islam. Maka membela Islam itu harus dengan Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh beliau, bukan dengan KUHP. Kemudian ibadah dalam Islam ini tidak lain adalah mempraktikkan ajaran Islam itu sendiri, bukan hanya ngomong-ngomong tentang Islam. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah ditandaskan oleh beliau, bahwa awal daripada An-Nubuwah ini, di dalam mengambil kekuasaan orang-orang kafir ini tidak dengan senjata. Namun kedepannya sesuai dengan sunnatullah, yaitu harus dengan jihad fi sabilillah atau dengan perang. Mudah-mudahan sebagaimana harapan daripada beliau, kenyataan-kenyataan yang ada ini akan merupakan pelicin jalan untuk tegaknya syariat Islam, dan mudah-mudahan Indonesia ini nantinya akan menjadi pusat kekhalifan Islam. Itulah saudara-saudara sekalian mungkin yang dapat kami sarikan dari tausiah beliau di Mabit bulan Sofar ini. Mudah-mudahan yang lain-lain akan dapat kita pahami, sehingga akan menjadi bekal-bekal kita dalam kita melangkah ke depan nanti. Baiklah saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan menginjak kepada acara yang keempat, di mana acara yang keempat ini sebagaimana biasanya adalah acara tanya jawab. Sebagaimana biasanya kami beri waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam bertanya, insyaallah langsung akan dijawab oleh beliau. Ini ada ini dari rumah nih. Apa ini? Ya, ini mungkin ada penyegar-penyegar nih. Di belakang. Ayo. Ya, ini apa air ya? Ini air herbal atau air apa aja? Oh, ini panas. Oh, air biasa. Ini dari belakang. Oh, air teh. Ini bagaimana? Enggak ada gelas. Masih hangat dari rumah. Umi ini setiap malam mabit ya ada aja ini buat nih. Tapi ini ada airnya, jadi bagaimana? Oh, coba kalau beli itu tadi. Oh, untuk ribat cocok lah. Iya. Ya untuk orang yang ribat-ribat ya. Pokoknya nginap-nginap ini. Nah, boleh lah. Boleh ya. Nanti, jadi bukan dibagi, tapi yang nginap-nginap pukul malam, nah minum. Ini masih hangat. Ya baik, saudara-saudara sekalian, bagi yang ingin bertanya, persilakan dan nanti akan dijawab langsung oleh Khalifah. Silakan. Ya. Nah, ini biasanya Pak Haji kalau enggak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyusir ayat dari yang di tengahnya. Liuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sepertinya ini pasti sepertinya kita menunggu ya, setelah mereka merasakan pahitnya akibat dari perbuatan mereka itu, lalu mereka kita harapkan mereka kembali kepada Allah. Ini sepertinya kita menunggu ya. Ya kalau mereka merasakan, kalau nggak ngerasain gimana? Nggak merasa deh ini tersiksa. Kita seluruh merasa. Kita seluruh ngerasain. Banyak malam senangnya. Kapan yang akan menyerjunya gini? Lalu apa yang harus dilakukan supaya orang kira betul muslim? Iya, iya. Iya, bagus. Jadi kalau kita menunggu, kan tadi menunggu. Saya bilang tadi jangan menunggu, berusaha. Jadi bukan menunggu, berusaha. Apa usaha kita? Maka supaya mereka setelah nanti macam-macam gawat, akhirnya kan panik tuh yang bela Ahok, yang anti Ahok itu kan lalau birjiun. Bagaimana supaya kita kasih tahu cara kembalinya? Itu kan kita sudah kasih tahu. maka ada nasihat, ada ini, kita hubungi mereka, kita kasih tahu, bicara sama ini, bicara sama itu, kita kasih tahu. Itu namanya supaya dia kembali nanti. Setelah, tapi dia rasakan dulu, memang amilunya dia rasakan dulu, baru dia pening kepalanya, baru kita, nah itu. Maka kita buat nasihat itu, buat himbauan, kita ceramah kemana-mana, kita kasih mereka, polisi kita kasih tahu, tentara kita kasih tahu, dari pusat kita kasih tahu, presiden kita kasih tahu, itu bukannya menunggu kerja, tapi apa yang kita korbankan? Ah, Pak Haji sudah propori tadi, dari dulu ndak dapat ini, tapi sekarang beli apa? Beli buku dibagi cuma-cuma. Itu cari ini nasihat tuh sebarin sampai capek bilang, itu kan bukan menunggu kerja, ya itu sudah bagus. Kalau semua kita begitu kan beres tuh. Sampai saya bilang kalau kita berdagang di toko ada orang belanja, Pak ini tolong baca di rumah, udah lumayan tuh. Itu kita jadi ini kita jalan, jangan sampai nonton kayak nggak tahu, jangan nunggu kerja. Apa kita punya kerjaan? Tentu menurut keadaan. Kalau kita ikut berkecamuk yang pusing tadi, ya apa nggak ada apa-apanya. Kata kita mau menegakkan hukum KUHP. Berangkat kita naik kuda, mati di jalan, mati di visabilil KUHP. Terus rugi. Maka keadaan ini cocoklah kita punya kerjaan itu. Tapi tidak hanya pas itu, nanti ada ujungnya lah. Lalu mirji untuk harus siap itu. Tapi insya Allah kalau alamin haji ini gua memang pertama mengambil wilayah tidak pakai perang. Tapi setelah ada wilayah baru perang itu mempertahankan wilayah. Itu sudah rasional ajaran Islam itu. Sunnatullah dan rasional. Sebuah orang kafir pun kalau dia perang mesti mempertahankan wilayah. Dari konsep mempertahankan wilayah. Kalau dari wilayah apa yang mempertahankan? Tidak ada yang mempertahankan dari wilayah. Yang mempertahankan wilayah untuk satu konsep itu sudah rasional. Dan memang ajaran Allah begitu. Jadi pasti itu nanti. Karena wilayah ini menjadi rebutan. Apalagi wilayah Indonesia. Dari cengkehnya, dari apa semua ada di sini. Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini ada di sini. Tidak bisa diembargo. Tidak bisa. Jadi cocok lah itu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Sambung lagi. Hari ini kita saksikan di televisi kerjaan orang Islam ini. Saya anggap kerjaan ini sebenarnya apa ya? Iya. Perkoman habis-habisan, berjalan kaki dari Tasik Malaya ke Jakarta. Besok belum nyampe, mungkin Sabtu baru nyampe. Iya. Ada lagi yang dari Bandung, dari Bandung. Oke, berkon. Naik kuda. Lampung berapa itu? Agi naik kuda. Salam ya kan, mau berkorban kan? Ada kan di mau sampai di Monas. Mau tausiah, mau zikir. Ya apa amat zikir di sana? Bukan mau usul ini, gak ada gak interaksi ini kan? Mau aksi damai. Jadi sekiranya kerjaan begini, kalau misalnya taruhlah Ahok itu nanti dihukum mati lah, terkabulah atau tidak, dengan pengorbanan yang begitu besar, umat Islam itu dapat apa? Dapat apa? Sudah. Taruhlah untuk hukum mati lah. Tegak syariat tidak? Kalau tujuan kita yang negara syariat, misalnya untuk yang tadi itu, seperti kata ayat tadi, untuk berhura-hura sesuai dengan kemauannya. Satu dua. Yang kedua, hari ini barangkali kalau kita memperhatikan, sudah ada hari ini pertemuan tandingan yang disponsori oleh AB. Yang kumpul tidak hanya ormas Islam, tapi segala macam ormas yang dangdutlah segala macam kumpul semua. Kalau kalian turut memperhatikan, ini apa ini? Cerita apa kabar dari itu? Iya. Jadi itu cerita tadi itu tersimpulnya bahwa itu untuk terjadi anu merasakan kepanikan liuziko ba'dal ladzi amilu, supaya terasa nanti apa nih gini gotokon sama dia. Kadang-kadang satu sama suka, kadang katanya beda satu kali kah gotokon, sehingga mereka itu berpikir. Nah, kita yang masukkan pikiran lalum yarjiunnya itu, kita punya apa langkah kita itu ke sana. Kalau tidak sampai ke sana ya mungkin sampai ke sana, kalau Ahok tidak dihukum lebih cepat. Kalau Ahok dihukum mungkin agak lambat kerjaan. Tapi kalau Ahok enggak dihukum barangkali lebih cepat. Ya, kita enggak tahu rahasia Allah. Jadi bebas gitu kan. Kalau dihukum lalu itu uang sapu sudah bersihkan jalan ke Agim. Ya sudah balik ke kampung. Sudah berhasil katanya. Sebab teriakannya mereka semua ini, Ahok harus dihukum. Kalau dihukum ribut. Itu prinsip mereka. Walaupun dibilang hukum-hukum, pokoknya kalau tidak memenuhi bahwa Ahok harus ditahan, tetap mereka lawan. Jihad fisabilillah. Nah itu kan. Nah mungkin itu lalai berjigunnya di situ. Jadi kita nggak tahu, tapi kita nggak boleh tidak waspada istilahnya. Pokoknya dari sekarang kita disiplin intern kita ini harus disiplinnya itu ditingkatkan, supaya begitu tak waktunya. Nah sudah biasa disiplin. Kalau nggak biasa disiplin, risiko besar, mikir-mikir 10 kali. Kalau sudah biasa disiplin, ah ini sudah waktunya jalan. Bismillah gitu. Mesti gitu, sebab di Kalimantan Barat saya tadi cek di YouTube tuh, Kalimantan Barat sudah sweeping PKI. Kalimantan Barat sweeping PKI, dikejar tuh di jalan tuh, ada polisinya, ada apa. Koyo truk-truk. Tapi enggak tahu apa yang terjadi, cuman kelihatan sweeping PKI. Dan informasi PKI itu dari intelijen ABRI itu udah keluar juga. Bos PKI sekarang lagi anu. Cina juga gitu. Jadi ribut ini. Nah, sehingga saling tuduh. Nah ini ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Yuzikum ba'da allazi amilu. Nah, lalau berjigun. Jangan masuk ke situ. Nanti yuzikum ba'da allazi amilu masuk situ. Lalau berjigunnya itu yang kita tunggu. Tapi harus ada kerja. Rizki itu dia sudah ditetapkan rizki oleh Allah. Jadi kalau kita tidak kerja ya tidak. Namanya nasi tidak bisa loncat sendiri ke mulut kan. Nah, jadi itu kita mudah-mudahan. Baik. Ya baik. Kalau masih ada persilakan. Selagi ada kesempatan satu bulan satu hari. Atau permasalahan-permasalahan yang berada di struktural yang ingin dipertanyakan langsung baru. Ya. Ya, sebutkan nama saya yang lain bisa paham. Waalaikumsalam. Ya. Bagus. Syiah. Golongan Islam ini, semua golongan apa saja ada orang salahnya, ada orang benarnya. Apa aja namanya. Islam itu ada yang maksiat, ada yang mungkar, ada yang munafik, ada yang musyrik. Golongan apa aja namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ada yang munafik, ada yang mungkar, yang maksiat. Syiah, ya ada yang baik, ada yang jelek. Semua golongan di dunia ini harus terdiri dari tiga. Hatta Rasulullah masih melek. Ada yang Islam sungguhan, ada pura-pura munafik, ada yang kafir. Apa saja gitu. Pancasila, ada Pancasila benar-benaran, ada Pancasila munafik, ada Pancasila pengkhianat. Gitu. Apa saja di itu ada. Si A ada yang begitunya. Kalau Khalifah Ali disebut munafik ya gak bisa lah. Si A itu pengikut Ali. Ali bin Abi Thalib. Menantunya Rasulullah. Misalnya Rasulullah. Yang gak bisa. Jadi si A ada yang baik, ada yang jelek. Apa saja ada yang baik, ada yang jelek. Itu sudah terulang. Sampai sekucingnya ada kucing baik, ada kucing jelek. Sekambing-kambingnya ada kambing baik, ada kambing jelek. Pokoknya itu sudah hidup itu begitu. Jadi kita tidak ada urusan dengan golongan-golongan. Kita mah Islam, Quran, wa sunnah. Menurut paman kita, kita laksanakan gitu. Nama-nama golongan itu tidak ada di Quran. Tidak ada, itu kan tidak bisa dipikir itu. Jadi, maka khilafatul muslimin tidak ada urusan dengan golongan apapun namanya. Pokoknya Quran dan asun sunnah. Itu mempersatukannya begitu. Kita ngambil. Jadi tidak mengambil yang duri-duri itu, enggak ada guna-gunanya. Apa kita lakukan? Tapi karena begitulah hukum manusia ini, si A-nya kafir, kata yang Sunni. Kata yang Sunni-nya, kata yang si A-nya itu orang anu menghujat keturunan Nabi, tidak menghormati Nabi, kata si A kepada yang Sunni. Pokoknya dibuatlah begitu. Sehingga nanti pening kepala. Hukum Quran tidak jalan. Padahal mereka maksudnya ngomong saling celah-mencela itu supaya hukum Quran itu membenarkan dia. Tapi akibatnya apa? Bukan hukum Quran yang jalan. Maka ulama Indonesia sepakat menyatakan tuh secara resmi, kita sudah sepakat. Seolah-olah benar dia punya omongan bahwa kita tidak pakai hukum Islam. Sepakat untuk masuk neraka. Ngerinya itu ya. Kiai lagi, kalau orang petani di kebun gak pernah baca Quran itu barangkali lah ngomong gitu. Ini kiai sepakat untuk tidak melaksanakan hukum karena kita sudah sepakat. Astagfirullahaladzim. Kok gak takut dengan Allah? Kalau kita ngomong kasarnya begini, hei Allah, kami tidak pakai hukum yang kau turunkan itu. Kami sudah punya hukum sendiri. Namanya itu. Kan ngeri itu sebenarnya. Kok berani-beraninya bilang begitu itu? Maka setelah dia satu hari ngomong itu, pas mabit kemari, kita sudah umumkan, catat malaikat, seluruh strukturan dapatul muslimin dan seluruh anggota himpunan muslimin berlepas diri daripada pernyataan itu. Malaikat sudah lapor kepada Allah itu, yang bulan lalu itu. Begitu dia ngomong, pas kita besoknya mabit, nah, kita sudah kasih tahu malaikat. Malaikat catat seluruh struktural khilafatul muslimin dari tingkat bawah sampai atas dan seluruh warga khilafatul menyatakan berlepas diri dari pernyataan itu. Tentu sampai ke sana. Maka kita enggak bisa ikut campur. Jangan ikut campur. Kita gimana bisa bini ke HP. Yang ada kan bisa bidillah. Wah itu repot. Jadi kita ndak menjelasi A, ndak menjelasi U. Pokoknya kamu Islam ya, Quran, hadis sudah. Kamu si A, si O, tak apa, tidak ada urusan. Ya. Pokoknya Islam, Quran, hadis. Ya. Itu titiknya ya. Masih ada? Ya masih ada. Masih ada waktu lagi 10 menit lagi. Banyak. Silakan. Kalau ada yang masih ingin dipertanyakan, selagi masih ada kesempatan. Informasi Agib itu naik kuda. Saya lihat tadi dia naik kuda sendiri. Umatnya ribuan tuh ikut naik kuda mau jalan kaki sampai ke Jakarta. Dia naik kuda. Sepanjang jalan Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pokoknya zikir-zikir itulah. Tapi informasinya dia mau jadi tukang sapu jalan. Jadi kerjanya nanti akan membersihkan jalan raya. Nanti jikir-jikir. Oke. Kalau Tasik 10.000 jalan kaki dari Tasik. Ya. Auna Sajadi dari Sumatera Pusat. Tidak mendapat pasti nubuat itu dipimpin oleh Nabi dan Nabinya akan wafat sampai bertemu antara menang dan kalah, antara wilayah kekuasaan dan kekuasaan. Maka kalau memang ini hilafah menjadi nubuat, saya yakin mau dipakai pada umur sampai menang. Kita menemukan wilayah. Kalau menang, kalau kalah, kita saya mungkin itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau Nabi itu umurnya berbeda-beda. Tidak semua Nabi umurnya sama ya. Tapi kalau hitung-hitung, Nabi itu berapa tahun menggunakan Islam berapa? 23. 23. Kalau kita 97 tambah 23 berapa? 2020. Sekarang? 2016. Ya itu. Kira-kira barangkali gitu. Iya siapa tahu ini kan lagi goyang-goyang pintu gede ger itu dijebol beres dah. Enggak apa ya tetap saja ada pengorbanan tapi tidak perang. Jadi ya biasalah orang kelahi-kelahi ya kadarnya lah lebah putih sikat sana sikat sini jadi. Tapi begini kali Pak, mau nambah. Kalau Nabi itu membina para sahabat-sahabatnya ya, ya. Dengan pembinaan awal kan akidah, nih Pak. Ya, ya. Nabi membina akidah para sahabatnya di rumah Arkom. Arkom. Itu mungkin non-stop. 13 tahun itu, nih Pak. Sedangkan kita ini kadang-kadang dua pekan sekali belum tentu akidah dibina. Jadi bagaimana kalau secara logikanya ya. Kayaknya kalau 23 tahun seperti Nabi itu kayaknya ini karena modal ya. Utama kita ini adalah akidah kan ya, ya. Baik ya, itu pertanyaannya. Kita punya warga khilafah ini di dahulu di Mekah tapi teruk belum gitu ya. Kalau saya perhatikan di setiap tempat itu sampai ke Papua sana, kita barangkali setiap jam ada pembinaan akidah. Bukan setiap dua pekan sekali, setiap jam barangkali. Di Teluk Betung saja, kalau dari Senin, hari Selasa, hari Selasa, terus itu, tidak pernah berhenti. Cuman karena luasnya kita lihat yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, hari ini ada yang mas'ul yang lagi ngaji akidah. Warga khilafah yang ngaji akidah ada malam ini juga. Jam ini, pokoknya setiap jam ada, bukan setiap hari lagi. Berapa ratus kemas'ulan itu. Dan tidak boleh tumburan. Bumi Waras nggak boleh tiburan dengan ini lain lagi Teluk Betung lain Kupang terus itu jadi ya dari Aceh dari Sabang sampai Merauke jadi baru itu kalau sudah nanti ujung-ujungnya dari mimpi orang yang cinta Indonesia tadi itu Bu Nabi itu kira-kira satu pekan yang lewat subuh-subuh juga saya kalau datang subuh belum azan itu ada kesempatan coba-coba nyolong-nyolong gitu nyolong lagi tiga orang Palestina mimpi sama mimpinya lain jalannya tapi mimpi kesimpulannya sama bahwa yang akan menghancurkan Israel ini adalah orang Indonesia. Tapi jadi sudah baru tuh baru pekan yang lewat saya pikir ini data-data ayat Allah yang terungkap ini sudah mulai turun ini. Nah, maka sekarang Riyad Rahimiyah itu sudah latihan silatnya Rahimiyah ditontonkan. Afghanistan Mujahid datang sana. Dari Filipina ada juga yang kesananya perang membantu. Sekarang yang Ganjang Rahimiyah itu sudah gelabakan, sudah minta damai. Sudah ketakutan sendiri yang nyeset-nyeset mayat Rahimiyah itu. Karena orang sana pada kesana Afghanistan mujahid-mujahid tuh ada ratusan tuh. Kalau di Filipina baru 50. Tapi udah ketakutan, sudah ada yang dipegang orang Budanya itu. Suhunya tak pimpin Budanya sudah ada yang dipegang. Udah kapok mereka. Nah, sudah mulai kan. Maka ramalan dunia ketiga ini ke depan ini sampai terjadi perang dunia ketiga, dan itu bukan ratusan ribu lagi umat yang mati di dunia ini. Sebab nuklir itu, senjata itu kan habis semua, sehingga nanti udah bubar, tinggal sisanya itu ya. Jadi kalau mungkin kembali ke zaman nanti lagi, artinya tidak canggih-canggih, sebab mati orang banyak, tinggal mati konyol atau mati masuk surga. Pada ini, pada ribut ramalan-ramalan mereka itu, ada yang ramalan dengan cara tidak ilmiah, dengan cara gaib, ada yang ramalan hitungan ilmiah, ada yang ramalan hitung data, kalau intelektual itu hitungan data-data. Pokoknya kesimpulannya itu ribut, dunia ini ke depan ribut, terutama Indonesia ini menjadi ributan. Ya, Indonesia menjadi ributan, itu Allah sudah atur. Maka kalau ISIS dulu merebut, sekarang ini kan, sekarang khilafah. Tadinya kan direbut karena dia firqo kan, merebut firqo lawan firqo, sehingga muslim sama muslim kan, Jabhatun Nasr, ISIS, apalagi Mujahidin, kan perang memerangi mereka sampai khilafah kan. Jadi NU sama NU-nya, ketuanya bilang si A itu bagus, ini orang NU-nya bilang wah itu sudah menyimpang, ini sudah tengkar juga, Muhammadiyah juga gitu, semuanya pada pecah. Ah nanti ribut-ribut, jadi apa kan? Kan itu contoh juga, cuma ributnya lain. Tapi siapa tahu, memang ribut-ribut dulu kan di antara golongan itu kan, di kaum Badal tadi Amilu, masa orang Jabhatun Nasr bilang Allahu Akbar takbir, disikat sama ISIS Allahu Akbar juga. Padahal di situ juga kan membela Islam juga dua-duanya. Akhirnya dapat akhirah, khilafah. Tapi kan firqonya tidak laku kan? Jadi pandangan kita bukan membenarkan dia, tetap salah. Cuma kalau orang bertobat itu kan jadi usaha. Dari salah bertobat, tobatnya itu mulai diterima. Yang lainnya enggak. Karena kita lihat tobatnya itu, bukan berarti kalau salah harus salah terus, enggak. Apabila orang bersalah membunuh orang 99, bunuh 100 lagi, dia bertobat, dapat. Jadi dia tetap salah awalnya, tapi tidak bisa disalahkan terus, karena sudah sampai pada sistem yang hak, harus dibenarkan. Adapun tadinya salah, ya anggap saja orang membunuh, orang salah membunuh 99 itu, bunuh satu lagi 100, taubat juga, dapat juga kan. Nah, ini juga begitu, ribut NU ribut, tadinya ribut ini, ribut ini. Kadang-kadang satu orang NU itu ribut sendiri juga, belum ribut sama yang lain-lainnya lagi, belum partai-partai lagi. Wah, sudah ribut. Nah nanti mungkin itulah jalannya sampai kepada lala mirjiu. Amin. Ya. Oh, itu ayat-ayat Tonia. Ya baiklah saudara-saudara sekalian, sehubungan waktu tidak mengizinkan, nanti kalau masih ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kepada beliau, tidak tertutup kemungkinan mulai dari jam-jam kerja kantor ya, jam 8 sampai jam 14 dan juga insya Allah sampai kediaman beliau, beliau juga siap untuk melayani.